rasakan. Namun apa yang ku dapatkan? Kau kini berpindah haluan tanpa ada alasan. Aku yang kau salahkan, melempar batu sembunyi tangan. Kau berpindah hati, dari hati ke hati, sakiti hati tanpa kau pikirkan hatiku ini. Kau hati ke hati, sakiti hati, dan tak kau hiraukan semua janji. Namun apa yang ku dapatkan? Kau kini ke hati sakit.